lupa, janganlah cermin dipecah. Kalau bercinta merana, jangan salahkan cinta. Asal fikir cinta tak ternoda. Buruk rupa, janganlah cermin dipecah. Janganlah cermin dipecah.